Ake payo te tenuka batalo. Nona dari Ambon datang kawe di kantor. Kawin baik-baik, jangan laki bakalai. Kalau laki bakalai, lucu dia lebih baik. Oleh siyo, siyo sayangi. Balengga patah tanjung, Syabalengga lombong se. Marilah beta gendong, beta dansa dengan se. Dansa bye-bye, jangan sampai latagai. Kalau sampai sayangi. Balengga patah tanjung, Syabalengga lombok se. Marilah beta gendong, beta dansa dengan se. Dansa bye-bye, jangan sampai latagai. Kalau sampai latagai, lari sayangi. Dansa bye-bye, jangan sampai latagai. Kalau sampai latagai, lari kau yang lebih baik. Oleh siyo, siyo sayangi. La rasa sayang, sesayang.